صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثانيا كتاب الصلاة ويشتمل على 15 على 15 بابا من cakup 15 باب كتاب الصلاة ini. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها بوجوب الصلوات الخمس. Bab pertama adalah pengertian salat secara bahasa dan syariat, keutamaannya dan kewajiban salat lima waktu. Pertama, ta'rifuha, pengertiannya as-salat. Salat secara bahasa lughatan ad-du'a. Baik, secara bahasa salat itu artinya doa. Karena memang dalam salat kita kita penuhi dengan doa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan pujian secara bahasa demikian. Wa syar'a ibadatun tibdatu aqwali wa af'alin makhsusah muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Ibadah yang memiliki atau mengandungi ucapan dan perbuatan khusus. Tidak boleh ucapan lain kecuali ucapan yang disyariatkan di dalam sholat itu. Wafal, demikian juga perbuatan-perbuatan khusus berupa mengangkat tangan, ruku, sujud, cara duduk. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Wa ya'ti tafsiluha fil abwab at-taliyati insyaallah. Dan akan datang rinciannya nanti di bab-bab berikut bismillah taala. Yang kedua, fadluha, keutamaan salat. As-salatu min akidi arkan islami ba'da syahadatain. Salat itu adalah termasuk dari rukun yang paling ditekankan dalam Islam ini, akidu arkan al-islam. Yang paling kuat setelah syahadatain. Bal hiya amudul Islam, bahkan salat ini adalah tiangnya Islam. Wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'i samawat. Dan Allah telah mewajibkan atas nabinya Muhammad sallallahu wasallam salat lima waktu ini, lailatal mi'raj, di malam dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tujuh lapis langit. Wa dhalika dalil ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Ini sebagai tanda atau dalil betapa pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diliputi oleh masalah, hazabahu di sini artinya ai asabahu. Kalau ada masalah yang menimpa beliau, ada urusan, ada kesulitan, ada yakni perkara yang membebani beliau, faza'a ila shalah, beliau langsung melakukan salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menjadikan bisa mudah satu urusan kecuali Allah tabaraka wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Baik. Kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan urusan mudah, gampang, lancar. Oleh karena itu, kalau kita ditimpa musibah, kita mencontohi Rasulullah, musibah, urusan, perkara, masalah, hendaknya kita segera melakukan salat. Kita dapati jiwa kita akan tenang bi'idznillahi taala. Urusan apa saja? Dari urusan ekonomi kita, urusan pekerjaan kita, pelajaran kita, hatta kalau kita belajar. Tapi waktu kita menghafal Quran, tapi sudah satu jam duduk, menghafal 10 ayat setengah mati. Tapi dibilang pikiran juga tidak kemana-mana pikirannya. Terkecuali memang kalau dia diliputi oleh sesuatu yang membebani pikirannya mungkin. Tapi tidak juga. Dia mencoba untuk fokus, tapi tidak juga kunjung dia hafal. Maka segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dan berdoa setelahnya. Baik, atau mungkin dililit utang, dililit utang, barakallahu fikum, sementara dia tidak memiliki uang untuk membayarnya, sementara telah jatuh tempo pembayaran, maka hendaknya dia kembali tadarru' ila Allah subhanahu wa ta'ala, mencari petunjuk jalan keluar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk keutamaan salat. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Beliau kalau ditimpa atau diliputi satu masalah, beliau segera melakukan salat. Wa qad ja'a fi fadliha wal hasi 'alayha ahadits katsirah minha. Sungguh telah banyak dalil-dalil tentang keutamaannya, dorongan untuk melakukannya, hadis yang sangat banyak. Di antaranya qaulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul khams wal jum'atu lil jum'ati wa ramadhan illa ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibatil kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk keutamaan salat as-salawatul khams, salat lima waktu antara satu dengan yang lain. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini semua amal saleh antara salat lima waktu ini antara Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa di antaranya. Di antara waktu salat lima waktu ini, tabarakallahu fikum, antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan duhur, duhur dengan asar, asar dengan maghrib, antaranya itu salat ini sebagai penghapus dosa. Dan juga antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, dengan catatan kalau kita sudah meninggalkan dosa besar. Karena dosa besar butuh tobat tersendiri. Barakallahu fikum. Dosa besar butuh tobat tersendiri. Tidak gugur hanya dengan barakallahu fikum amal saleh yang biasa kita lakukan. Tidak akan gugur hanya dengan sholat dan puasa yang kita lakukan. Barakallahu fikum, butuh tobat tersendiri. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay. Bagaimana pendapat kalian seandainya salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai mengalir, sungai jernih segar barakallahu fik, mengalir yang dia setiap harinya 5 kali mandi, dia gosok badannya di air itu, air mengalir itu di sungai. Hal yang bakal mintaran hisyai, apakah akan tertinggal di badannya kotoran? 5 kali dia mandi. Barakallahu fikum. Boleh jadi kita katakan belum selesai segarnya, masih segar dia dengan mandi yang tadi, sudah mandi ulang. Barakallahu fikum. Belum keringatan, sempat keringatan dia, sudah mandi lagi. Karena keringatan itu yang biasanya membawa apa kotoran. Barakallahu fikum. Bawa kotoran. Fadalat, fadalat itu dibuang melalui apa? Melalui kotoran yang kita buang di kubul dan dubur kita. Barakallahu fikum. Demikian juga pembuangan kotoran melalui apa? Keringat. Tapi keringat. Maka biasa kalau selesai keringatan kita bau badan kita, barakallahu fikum, penuh dengan daki. Baik. Daki. Tapi kalau kita mandi, tapi barakallahu fikum, 5 kali sehari, tidak akan tertinggal. Sama seperti itu juga sholat lima waktu. Kalau setiap lima waktu kita melakukan istighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tertinggal sedikit pun dari dosa-dosa kita. Qalu la yabqa min daranihi syai. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kan bentuk pertanyaan. Apakah seandainya salah seorang yang terkalian di depan rumahnya ada suatu sungai yang jernih mengalir, kemudian dia mandi 5 kali sehari semalam, akah masih adakah tertinggal dari kotoran-kotorannya? Para sahabat mengatakan la yabqa daranuhu syai. Tidak tertinggal sedikit pun kotorannya, dakinya, ya Rasulullah. Qala padzalika mithlu shalawatil khams. Yamhullahu bihinnal khataaya. Demikian pula perumpamaannya salat lima waktu ini. Allah akan menghapuskan dan memaafkan, menggugurkan dosa-dosa kesalahan. Wa daranu al wasakh. Daran itu adalah kotoran-kotoran. Barakallahu fik. Itu keutamaannya. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Ini cuma sekedar sekelumit. Yang ketiga, wujubuha, wajibnya melaksanakan sholat lima waktu. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma', al ma'lum min ad-din bid darurah. Wajibnya pelaksanaan sholat lima waktu ma'lum, diketahui. Hatta orang yang tak sholat, kalau kita katakan ya sholat itu bagaimana menurut antum? Ya wajib, sholat wajib. Kemudian pengenalan sholat dan tahu leh, malas kita atau apalah, alasannya yang penting ada alasannya. Barakallahu fikum. Oh sibuklah, apalah, macam-macam. Kalau ditanya hukumnya wajib. Dosa inti tidak melakukan syarat dosa. Barangkali. Ini didapati kewajibannya dari Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang dikenali dalam agama ini secara darurat. Atau anak kecil paham sholat lima waktu itu wajib sampai orang besar. Ini adalah perkara yang maklum. Qala ta'ala wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Fi ayatin katsiratin min kitabillah, di banyak sangat ayat dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala kulli ibadi alladhina amanu yuqimus sholat, katakan untuk hamba-hambaku orang-orang yang beriman untuk mereka menegakkan sholat. Ini dalam Al-Quran banyak. Wa minas sunnah, demikian juga dalil tentang wajibnya menegakkan sholat lima waktu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadith al-mi'raj. Hadith mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabihi hiya khamsun wahiya khamsun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiya khamsun, atau kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik, hiya khamsun wahiya khamsun. Itu lima kewajiban, dan sebenarnya itu 50, artinya 50 pahalanya. Walaupun sebenarnya barakallahu fikum kewajiban pertama itu adalah 50. Kemudian dikurangi sampai tinggal 5 kali sehari semalam. Sehingga diserukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan hiya khamsun wa hiya khamsun. 5 itu, tapi sesungguhnya itu 50 pahalanya. Wa fi sahihaini qawlu sallallahu alaihi wasallam man sa'alahu an syara' al-islam. Dalam sahihaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang syariat Islam, taib apa yang wajib dilakukan, khamsu salawatin bil yaumi wal laila, 5 kali salat sehari semalam. Wala sa'il hal aliyya ghairuhunna, adakah kewajiban yang lain berupa salat selain 5 waktu ini? Qala la illa an tatawwa, kata Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban salat kecuali 5 ini, kecuali kalau engkau mau melakukan salat-salat tatawu, maka itu banyak. Barakallahu bikum qiyamul lail, salatul duha, barakallahu bikum tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, barakallahu bikum dari salat rawatib, barakallahu bikum belum lagi nafilah mutlaqah, barakallahu bikum. Akan banyak yang bisa dilakukan dari salat-salat tatawu. Adapun yang wajib hanya 5. Wa tajibus salatu 'alal muslimil baligil 'aqil, dan wajib ditunaikan salat itu oleh seorang muslim balik akil. Baik. Fala yajibu 'alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Wala saghir, dan juga tidak wajib bagi anak kecil, tapi butuh untuk dilatih, dibiasakan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Mulu salatakum muru auladakum bisalati idza balaga sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaga asyran." Baik. Perintahkan, latih anak-anak kalian untuk melakukan sholat dari sejak umur apa? 7 tahun. Dan pukul dia kalau sudah 10 tahun, kemudian dia tidak mau melakukan sholat. Dari sejak kecil anak-anak dibiasakan agar supaya besar nanti sudah terbiasa dengan kebaikan itu. Barakallahu fikum. Anak-anak bisa dibentuk dari sejak kecilnya. Tapi kalau sudah terlanjur besar, dalam kondisi buruk, tidak terbina, tidak terbimbing, maka boleh jadi dia akan dia akan melawan dan tidak mau diperintah. Dia sukanya berontak. Baik. Wala saghir, tidak juga kewajiban atas anak-anak kecil, tapi dilatih, diingatkan. Baik. Walal majnun, tidak wajib bagi orang gila. Liqauli salasan rufi al-qalam an thalathin anin na'im hatta yastayqidh, wa minal majnun wa anil majnun hatta yufiq, taib hatta yufiq, wa anil saghir hatta yablug, walakin yu'maru biha al-awlal litamami sab'i sinin wa yudrabuna ala tarkiha li asyrin. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam an thalath, diangkat pena dari pencatatan amal kebaikan dan keburukan bagi 3 orang atau 3 jenis manusia. Anin na'im hatta yastayqidh, orang yang barakallahu bikum, orang yang tertidur, apapun yang dilakukan dalam tidurnya dia tidak dicatat untuknya kebaikan atau keburukan. Seandainya kebaikan yang dilakukan dalam tidur, maka tidak ada pahala untuknya. Demikian juga seandainya dia melakukan kejelekan dalam tidurnya, maka tidak ada dosa atasnya. Tapi biasanya orang yang baik Tapi mimpinya juga baik-baik. Tapi kalau orang jelek, ya mimpinya juga jelek-jelek. Paham? Sebagai pembahasan kita tadi, barakallahu fikum, setelah maghrib sampai isya. Orang itu akan keluar dari mulutnya kebaikan sesuai dengan kebiasaannya. Orang tidur, barakallahu fikum, dia baca Quran, dia mimpi baca Quran. Baca Quran fasih. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sosnya ada sih. Tidur dia tuh. Dalam keadaan dia membaca Quran. Tertidur. Biasa. Beda dengan orang-orang yang jelek, tertidur dia memaki, pemar. Tertidur dia kok. Bamaki, hatta tidur dia bamaki. Sesuai dengan keadaan kebiasaan orang. Baik. Kalau baik dia, insyaallah. Baik-baik pula. Walaupun dia ngigau, igauannya tetap bagus. Baik. Kalau jelek orangnya, ngigau pun tetap jelek. Baik. Anda pernah dengar orang tidur kemudian baca Quran dalam tidurnya? Barakallahu fikum. Luar biasa. Allah yarham. Dalam kondisi tidur dia membaca Quran dari hafalannya tentu. Itu yang biasa dia baca dalam sholat-sholatnya, maka itu yang biasa. Mungkin dia mimpi sholat, kemudian dia membaca Al-Quran. Al-Muhim. Seandainya dia melakukan, dia tidur kemudian melakukan kebaikan atau keburukan, tidak ada tercatatnya dosa atau kebaikan sampai dia bangun. Wa'il majnun hatta yufiq. Demikian juga tidak dicatat kejelekan dan keburukan bagi orang-orang yang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar. Tapi seandainya dia melakukan jinayah, maka harus dibebankan tip arsyul jinayahnya atas walinya. Barakallahu fikum. Misalnya ada orang gila melempar rumah orang, pica kacanya. Dimaafkan? Dimaafkan, tapi tetap ganti kaca. Baik, ganti kaca lain, memaafkan lain. Jangan di kita semaafkan. Oh, berarti senyawa, ganti kaca dah. Oh, nyanda. Baik, kita maafkan Bang Ana, marganti itu kaca. Paham? Maafnya lain, barakallahu fikum. Jadi maafkan, tapi kacanya harus tetap diganti. Kecuali kalau yang punya mengatakan sudah jual, nanti kita yang beli. Nanti gampang. Lain ceritanya, barakallahu fikum. Toh kalau dia menuntut, yuk kita maafkan, mar kasih baik itu kaca. Dia harus menanggung, barakallahu fikum, walinya atau harta dari hartanya dia. Wanis sagir hatta yablugh, demikian juga anak kecil sampai dia balik. Tidak ada dosa untuknya, tapi apa? Tapi kesandainya dia melakukan pelanggaran yang merusak harta orang, maka dia harus ganti. Walakin umaru biha al-aulad, akan tapi khusus masalah sholat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti puasa juga, masya Allah. Yumarran, anak itu dilatih dengan tamrin, melakukan puasa. Boleh juga ditasyji, diberikan hadiah-hadiah ketika dia mau melakukan puasa. Baik. Sampai terkadang anak itu saking barakallahu fikum yani terbentuknya, sebenarnya dia belum mampu puasa tapi dia sudah mau puasa. Sampai kalau lemes barakallahu fikum disuruh buka enggak mau. Baik, anak umur mungkin berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. suruh minum jurak minum enggak mau, belum buka puasa kata dia. Rasul lome dia. Baik. Masya Allah. Jadi, padahal ada orang sukomisan, duh, subadan tegap. Tapi DP punggung dia, DP tahu punggungnya itu punggung belakang ini sama seperti selokan. Paham? Punggungnya ini antum boleh punggungnya orang itu sama saluran air. Tapi menunjukkan tentang kekarnya dia, barakallahu fikum. Antum pernah lihat orang punggungnya orang yang bah menunjukkan bahwa dagingnya itu ototnya ke atas gitu, tulangnya ke bawah, jadi menunjukkan tentang besarnya dan berototnya dia. tidak mau puasa. Baik, gaya puasa lalah. Barakallahu fikum. Kun aus dia bilang. Ketika ditanya wajib, wajib no, mar. Pakai mar lihat dia. Anak-anak barakallahu fikum diperintahkan, diberi dorongan barakallahu fikum, dilatih untuk melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Dan diingatkan, diawasi. Diawasi. Ayo sholat dulu, ayo sholat. Diingatkan. Sholat belum? Sholat belum? Wa yudrabuna ala tarkiha li ashrin. Dan ketika dia meninggalkannya setelah umur 10 tahun, maka dipukul dia. Biasanya orang yang, ini anak-anak yang dibiasakan dari sejak kecilnya, insya Allah sampai mati dia terbiasa dengan kebaikan ini. Bi'inillahi ta'ala. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Siapa yang menentangnya barakallahu fikum dan meninggalkannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam liqouli sallallahu alaihi wasallam alahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Tapi khilaf di antara ulama tentang masalah meninggalkan salat itu dengan malas. Kalau dia meninggalkannya karena memang benci atau tidak senang atau tidak yakin akan wajibnya, maka kafir ittifaqan. Tidak ada persisian di antara ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena menentangnya, mengingkari kewajibannya. Semua ulama sepakat kafirnya orang ini. Yang jadi permasalahan kafir tidaknya adalah ketika dia meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Seperti ketika dia tanya, sholat itu bagaimana menurut ente? Ya wajib no. Kunci apa nginya sholat dong? Tahu deh. Cuma malas kita no. Anu, banyak ceritanya. Intinya dia tidak mau sholat. Tapi kalau keyakinannya masih tetap wajib. Nah, ini yang jadi permasalahan. Intinya dia tidak sholat karena malas, itu saja. Baik, malas. Ini yang dipermasalahkan para ulama. Apakah dia kafir dengan malasnya ini atau tidak? Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan tentang kafirnya, sebagian lagi mengatakan tentang tidak kafirnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuat di dua kubu ini masing-masingnya. Adapun yang kita pegang sekarang ini adalah alahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik. Itu tentang pengertian salat, kemudian keutamaannya, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Kewajibannya, bahwa itulah sesuatu yang wajib ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Wajib bagi seorang muslim mukmin. Barakallahu fikum. Akil balik. Dan siapa yang menentangnya maka kafir dia. Waliyadillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.